السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، الحمد لله pada hari ini, pada hari Ahad ini, pada tanggal 22 hari ini, pada tanggal 22 Agustus di Masjid Al-Irsyad Surabaya, kita berkumpul di tempat ini untuk memberikan keterangan atau penjelasan dan juga nasihat serta bantahan kepada Ja'far Umar Talib, kepada hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kepada duat salafiyin, kepada asatizah. Saya minta tolong dengarkan baik-baik tentang masalah ini, karena masalah ini adalah merupakan masalah yang besar, yang berkaitan dengan masalah dakwah salafiyah di Indonesia ini. Yang masalah ini sekarang ini, kalau kita lihat yang perjalanannya ya baru mulai tumbuh, ya belum lama tumbuhnya dakwah salafiyah di Indonesia ini, meskipun ada yang mengatakan pernah ada yang membawa tempat ini, meskipun juga ada khirij dari Madinah atau Jamiatul Imam 10 atau 20 tahun yang lalu, kan, tapi merebaknya dakwah salafiyah ini ya baru sekitar 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu. Mulai orang cinta dan mulai banyak terdengar tentang dakwah salafiyah di Indonesia ini. Dan alhamdulillah banyak syabab yang kemudian juga ikut dalam kajian-kajian kita dakwah salafiyah ini. Akan tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, dakwah yang baru mulai muncul sudah dihantam dengan berbagai fitnah. Ini musibah memang terhadap dakwah salafiyah. Tuduhan-tuduhan, kemudian celaan, laqab dan yang lainnya, bahkan sampai kepada tahdzir, hajar, tidak memberikan salam dan yang lainnya. Ini satu fenomena yang sangat menyedihkan terhadap dakwah ini, satu fenomena yang sangat menyedihkan. Dan masalah ini kita harus bicarakan, karena masalah ini penting, terutama yang saya lihat terhadap dakwah ini, yaitu adanya tahdir mentahdir dan hajar menhajar yang ditokohi oleh Ja'far Umar Talib Al-Muta'alim. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalau kita lihat kenyataan yang ada, selalu yang didengungkan oleh Ja'far Umar Talib ini tentang masalah al-wala, wal-bara dan yang lainnya. Dan fitnah-fitnah yang ada juga, yang juga didengungkan oleh Ja'far Umar Talib ini, kalau antum lihat sangat berbahaya syubhat-syubhat yang dilemparkan. Saya melihat ada beberapa hal. Di antaranya saya melihat orang-orang ini sekarang menjadi takut, menjadi penakut. Jadi tidak berani. Hatta yang khirij Madinah itu takutnya luar biasa. Jadi harus punya sikap. Karena takut kepada siapa? Kepada takut kepada Ja'far Umar Talib. Sampai yang dari Madinah bisa menjadi abd, bisa menjadi hamba, kalau tidak mengikuti mauqifnya Ja'far Umar Talib. Ini yang kita lihat. Sehingga kemudian jadi penakut, kemudian juga yang ada ini tidak mau ngaji. Kalau mau fulan tidak mau ngaji, kalau fulan mau ngaji. Jadi sudah ada tasnifun nas. Ada lagi yang kemudian dia frustasi. Kok dakwah salaf seperti ini, pecah belah. Yang satu menyikat begini, yang satu menyikat begini. Ya ini terjadi. Sebenarnya sudah lebih dari setahun, bahkan dua tahun ini. Kalau mau dikatakan ya, kalau dihitung dari mulai saya berusaha dengan beberapa teman di Surabaya untuk islah di Tawangmangu, sudah berjalan lebih dari 3 tahun. Tapi mulai tahun yang lalu saya lihat gencar-gencarnya dakwahnya Ja'far Talib ini mentahdir para duaan. Tadinya saya gak mau bantah dan gak mau bicara seperti ini, saya pikir akan tambah permasalahan. Akan tapi beberapa ikhwan salafin mengingatkan, justru ini penting harus disampaikan dan harus dijelaskan, man huwa Ja'far, siapa Ja'far ini, kok begitu hebat ya, bisa mentahdir seluruh duat salafiyin dan juga terhadap masyayikh. Nah ini terjadi. Kemudian juga kalau kita lihat dari fitnah-fitnah yang ada, bukan sekedar frustasi banyak yang tidak ngaji, orang-orang yang baru itu tidak ngaji, tapi juga orang-orang yang ngaji ini, saya melihat kenyataan yang ada menjadi qalil adab, kurang ajar. Qalil adab kepada keluarganya, kepada familinya, kepada ustadznya yang pernah mengajarkan dia kebenaran, mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah, kurang ajar. Ketemu tidak ditegur, kemudian tidak mengucapkan salam, kemudian kalau dia mengucapkan, kalau si ustadz mengucapkan salam tidak dijawab. Kok seperti ini? Kalau ditanya kenapa demikian, karena sudah masuk kepada hizbiyyin atau ahlul bidah atau yang lain, istilah-istilah yang biasa diucapkan. Kemudian juga sudah sampai kepada tahapan mencela, mencela ulama, mencela dai, memberikan gelar-gelar yang jelek. Dan ini terjadi. Jadi orang-orang yang ngaji ini, anak-anak yang baik, yang lama maupun yang baru, ketika sudah terkena fitnah ini, mulai mengambil sikap. Sikapnya gimana? Ya memusuhi duat-duat yang ditahdir ini, dai-dai yang ditahdir ini. Kemudian ya sikapnya kurang ajar, mencela, mencaci dan yang lainnya. Kemudian juga terjadi banyak kita lihat khianat dalam berbagai masalah amanah. Khianat antara satu dengan yang lainnya dengan berbagai alasan, karena dia ahlul bidah, karena dia mubtadi, halal dan segala macam. Meskipun tidak diucapkan, tapi kenyataan yang ada seperti itu. Kemudian diantaranya lagi, kalau antum lihat mereka ini, yang saya ingatkan juga ya kepada murid-murid saya dan murid-murid Ja'far yang hadir di tempat ini ya, dan juga kepada yang lainnya. Ini kalau antum lihat, kalau murid-murid Ja'far ketika disebut nama Ja'far Umar Talib, maka dia berusaha bagaimana membela mati-matian. Dianggap Ja'far ini tidak punya kesalahan. Kalau Ja'far mentahdir saya, Ustaz Abdurrahman, At-Tamimi, Ustaz Mubarak, Pak Muallim, atau Ustaz-Ustaz yang lain, oh enggak jadi masalah. Karena Ja'far punya hak untuk tahdir. Tapi Ustaz yang lain ketika mau bicara tentang Ja'far, oh enggak ada hak. Tidak ada hak. Dan ini kelihatan. Membelanya luar biasa. Kalau kita bilang Ja'far itu salah, oh dibela. Ja'far ini keliru di sini, dibela. Ini agama apa yang seperti ini? Kalau sudah seperti ini, masuk kepada tahap hizbi. Masuk kepada hizbi. Dan nanti saya akan sebutkan tentang hizbiyahnya Ja'far. Jadi akhwani fiddin, a'azakumullah, ini diantara fenomena yang kita lihat. Karena itu saya membahas masalah ini. Dan ini wajib. Karena apa? Sudah merusak dan tasywih terhadap dakwah salafiyah di Indonesia ini. Dan perpecahan yang ada ini bukan hanya di sini, sampai juga ke Malaysia. Sampai ada murid saya yang pernah mengaji di salah satu majelis ta'lim di sana, itu diusir dari pengajian itu. Karena apa? Karena antum ini ngaji sama Yazid Jawas. Mereka telepon sambil nangis. Kasihan. Tidak boleh ngaji. Padahal si guru ini temannya Ustaz Mubarak, Abdul Wahab. Dan dia tidak jadi masalah, cuma orang-orang yang muta'asif ini tidak boleh. Orang-orang yang muta'asif yang ada di sana tidak boleh. Abdul Wahab silakan fadol, kata Abdul Wahab. Abdul Wahab gak ngerti apa-apa tentang fitnah yang ada. Tapi mereka yang muta'asif ini diusir. Orang-orang murid-murid saya yang pernah ngaji di sana itu diusir. Jadi sudah sampai kemana-mana. Jadi fitnah ini sudah sampai kemana-mana. Terjadi perpecahan di mana-mana. Dan ini gak boleh diam. Kita sebagai doa salafiyin wajib menjelaskan kepada umat. Sebagaimana Ja'far selalu mengatakan, kita wajib menjelaskan kepada umat. Kalau Ja'far wajib, kita juga wajib. Cuma wajib yang dikatakan oleh Ja'far dan penjelasannya itu banyak sekali dengan kebohongan. Nanti bisa dibuktikan kebohongan-kebohongan yang sebenarnya tadi sudah disebutkan sebagiannya. Sudah disebutkan sebagiannya oleh Al-Akh Ahmad At-Tamimi, kemudian Ustaz Abdurrahman At-Tamimi, kemudian juga Ustaz Mubarak wa Muallim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, perpecahan ini sampai di mana-mana, bukan hanya di Jogja, ya, bukan hanya di Semarang, di Solo, tapi di mana-mana, di Lampung terjadi perpecahan. Kemudian di Medan terjadi perpecahan, di Sulawesi terjadi perpecahan, yang terakhir di Lombok. Kita yang baru membina, tadinya beberapa orang kita bina, sampai alhamdulillah yang hadir itu banyak. Yang kita terangkan illa Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah, tidak ada yang lain. Dan saya enggak pernah ngajak mereka itu semua yang ada di Lombok yang ribuan itu untuk ikut kepada saya, tidak pernah. Dan kasetnya ada tersebar. Tiba-tiba Ja'far datang memecah belah di sana. Memecah belah. Dan ini terjadi. Tidak diundang, tidak apa, datang ke sana kemudian memecah belah dakwah salafiyah. Ya bagaimana yang seperti ini dikatakan da'i salafi memecah belah, kemudian kalau ditanya apakah tidak lebih baik, ya lebih baik mereka itu bodoh jahil daripada mereka ngaji kepada Yazid Jawas. Itu jawabannya apa? Lebih bagus bodoh seperti semula itu daripada dia ngaji. Karena lebih bagus ngaji, dijelaskan Quran, jelaskan sunnah. Kalau seandainya salah ingatkan, bukan dengan cara yang seperti yang kita lihat. Tahdirnya sampai di mana-mana. Dan pembelaan-pembelaan muridnya ini luar biasa ini. Ini sudah masuk kepada hizbi, ya. Murid-muridnya membela Ja'far luar biasa. Seolah Ja'far ini maksum, tidak punya kesalahan. Sampai yang dari Madinah yang saya enggak masuk akal, dari Madinah belajar dengan masyayikh sampai di sini jadi abet. Membela Ja'far. Lah antum belajar di Madinah, Ja'far ini jahil. Ja'far berteman dengan saya dari tahun 81. Ketika saya di Persis Bangil. Saya kenal Ja'far ya di Persis Bangil itu. Saya belajar dengan Ustaz Abdul Qadir Hasan, Ja'far juga belajar di sana. Ja'far belajar adik kelas saya. Cuma kalau Jumat dia datang ke tempatnya Hussein Al-Habsyi, tokohnya Syiah. Jumat datang ke sana belajar dengan Hussein Al-Habsyi. Saya tidak pernah diajak sekali. Walhamdulillahnya tidak ada Hussein Al-Habsyi. Dan kita belum tahu waktu itu. Kemudian saya lulus, saya keluar dari Bangil, melanjutkan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Jember, Bapak Ahmad Amar Syarif. Ja'far keluar, tidak lulus dari Pesantren Persis. Kemudian saya ke Libya, Lembaga Bahasa Arab, saya selesai, Ja'far tidak selesai. Kemudian setelah itu dia disekolahkan oleh Ustadz Abdul Aziz Al-Ammar ke Pakistan, di Abu Al Mududi. Saya waktu itu dakwah, memang sejak lulus dari pesantren saya sudah dakwah di mana-mana. Ya sama dengan Ja'far waktu itu, manhajnya ikhwan, ikhwan muslimin seperti Ja'far, sama. Kemudian kita tahu sedikit-sedikit dari orang-orang yang pulang dari Madinah, beberapa orang yang ada di Dewan Dakwah maupun tempat yang lain mengingatkan kita, tapi tidak menjelaskan akidah atau manhaj yang sebenarnya. Nah, Ja'far pulang membawa buku Fathul Majid. Nah, kita kumpul lagi, ketemu lagi saya dengan Ja'far di pesantren Al-Irsyad Tengaran. Nah, di sana mulai dibaca. Yang dibaca kitabnya apa? Ma'alim Intalaqatul Kubra, Abdul Hadi Al-Misri As-Sururi. Itu yang dibaca. Dibaca oleh Ja'far. Berapa kitab yang dan waktu itu Ja'far waktu pulang takfiri. Suharto dikafirkan, Fahad dikafirkan. Takfiri. Dikatakan hadimul haramain. Perusak. Ya, bukan khadim tapi hadim, perusak. Dua haram. Dua Baitullah. Kemudian ada perubahan sedikit demi sedikit. Dan perubahan-perubahan itu ada. Dan kita memang masih baru, artinya mulai dakwah salafiyah itu di pesantren Al-Ikhlas itu masih baru juga. Kita ajarkan kitab Fathul Majid, saya dikasih tugas mengajarkan Bulughul Maram dan yang lain. Tapi kita sama-sama kerjasama waktu itu. Nah, kemudian terjadi fitnah lagi dengan Yusuf Baisa dan yang lainnya, kemudian kita pecah. Keluar, saya ke Bogor, Ja'far ke Jogja. Dirikan yayasan Ihya Ussunnah. Dan saya masih ngajar waktu itu. Setelah itu saya berangkat ke Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Saya pulang, Ja'far sudah mendirikan, artinya sedang mendirikan pesantren. Saya ngajar di sana. Jadi anak-anak yang nulis, ya Pak, di selebaran-selebaran itu murid-murid saya. Mereka murid-murid saya. Ya. Murid-murid yang ak, yang okuk, yang durhaka. Dan sebagian dari Tengaran itu ada yang berangkat ke Madinah, ada yang berangkat ke Yaman. Murid-murid saya. Berangkat ke Madinah, berangkat ke Yaman, ada berangkat ke tempat yang lain lagi. Nah, kemudian setelah itu, setelah dari Jogja setahun saya mengajar, saya pikir gak efisien untuk mengajar sepekan di sana kemudian pulang. Akhirnya saya, setelah itu di Bogor saja. Kemudian digantikan oleh Muhammad Umar Seweret. Nah, ikhtilafnya tetap ada. Waktu itu dengan Yusuf Baisa, kemudian dengan Abu Nida dan yang lainnya, dan kita untuk berusaha untuk islah. Dan pada tahun 95 itu saya dengan yang lainnya berusaha untuk islah. Jadi kita ini ingin islah. Kalau seandainya terjadi dialog, kita dialog ini. Jadi usaha ini sudah sejak dahulu. Bukan kita ingin memecah belah, tapi Ja'far tidak mau. Sampai dia waktu saya ajak untuk islah, saya tidak mungkin islah dengan Yusuf Baisa selama-lamanya illa yaumil qiyamah. Itu jawaban yang keluar dari mulutnya Ja'far. Ila yaumil qiyamah. Ya akhi, hati manusia itu muqallibal qalb, muqallibal qulub. Terkadang dia mungkin berubah. Dan sering yang diucapkan oleh Ja'far waktu di Tengaran maupun di luarnya, sering kalau dia mengatakan kepada orang, la yurja khairuhu. Selalu kalimat itu diucapkan. Tidak bisa diharapkan kebaikannya. Mana tahu dia masa yang akan datang. Allah muqallibal qulub. Tapi sering mengatakan, la yurja khairuhu. Tidak ada diharapkan kebaikannya. Jadi, setelah itu, setelah peristiwa Tawangmangu segala macam, tambah pecah sampai sekarang ini. Dan saya ingin, keinginan saya, ya doa salafin yang masih baru ini, kita nasihati, kita kumpul, dan semua masih mau untuk kumpul. Tapi Ja'far tidak, istirahat, terburu-buru. Beliau sudah datang, Syekh Ali menasihati, beberapa keterangan Syekh Ali juga terangkan, bahwa kita ini semuanya yang ada doa salafin yang ada di Indonesia, kata beliau, yang pertama, qillatul ilmi, terjadi perpecahan. Kata Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Yang kedua yaitu adamu tabayyun wa tatabbut. Yang ketiga kata dia intisarun lisyakhs. Yang keempat al mumarasa al maghlutah. Yang pertama kata Syekh Ali yaitu qillatul ilmi. Ini terjadi perpecahan karena qillatul ilmi. Kita masih sedikit ilmu kita tentang akidah, tentang manhaj, masih sedikit. Dan saya mengakui masih sedikit. Sebagaimana Ja'far, dan saya tahu Ja'far 18 tahun saya dengan Ja'far, tahu manusia Ja'far tentang bahasa Arabnya, tentang ilmu hadisnya, tentang yang lain, tentang akhlaknya, saya tahu. Tahu betul saya, persis. Jadi tentang Ja'far, khilatul ilmi. Maksudnya kan kalau dinasihat seperti ini dari Syekh Ali, memahami, oh kita kurang ilmu, kita belajar lagi, belajar lagi. Yang kedua ada mutabayyin wa tasabbur. Kurang tabayyun, kurang tasabbur. Kalau gampang, kalau orang begini langsung ditahdir, langsung dituduh, langsung terus. Ada mutabayyin wa tasabbur. Berkata Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Ya Allah mengatakan, apabila datang seorang fasik, maka kamu tabayyun dulu, tafakkur dulu, supaya engkau tidak menuduh satu kaum dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak mengerti, dalam keadaan bodoh. Kemudian nanti kamu akan jadi orang yang menyesal. Ini terjadi. Kemudian yang ketiga, intisar, syakhs, membela diri. Selalu membela dirinya, bukan membela manhaj, tapi membela diri. Bukan membela manhaj salah, bukan, membela diri. Dan juga yang dibela murid-murid seperti itu. Kemudian yang keempat, mumarah sama gelutoh. Artinya perlakuan yang keliru, praktek yang keliru, penerapan yang keliru, penerapan-penerapan yang keliru, yang mestinya diterapkan kepada ahlul bidah, diterapkannya kepada ahlu sunnah, kepada salafiyin. Ini sudah diingatkan oleh Syekh Ali, dan kasihatnya ada, nasihat-nasihat Syekh Ali juga ada kasihatnya, baik di Golan, di mana pun ada. Saya memiliki, kemudian di Surabaya juga ada, tempat-tempat yang lain aja. Yang rencananya oleh Ja'far Umar Thalib mau dibukukan, sampai sekarang tidak rampung-rampung. Itu tahun 96 Syekh Ali bin Hasan datang. Nah, kemudian perpecahan itu tambah sampai hari ini yang kita lihat. Karena itu saya ingatkan ya kepada para dai, para duat, dan juga kepada murid-muridnya Ja'far dan kepada yang lain ya, dari salafin yang mendengar ini, tolong untuk mendengarkan baik-baik. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama saya akan jelaskan dalam kesempatan ini, yaitu penjelasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya juz yang ke-28. Kemudian setelah itu saya akan jelaskan tentang masalah tahdzir yang Ja'far sering sebut, kata Dr. Ibrahim Ruhaili, kata fulan. Sekarang saya sudah transkrip, saya akan bacakan kepada anda. Karena sering, ini kata Dr. Ibrahim Ruhaili, mana? Sebutkan. Bagaimana perkataannya, bagaimana pertanyaannya. Kemudian nanti yang ketiga saya akan sampaikan kesimpulan tentang Ja'far Umar Thalib Al-Muta'alim. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Saya akan bacakan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang ke-28. Ini juga dimuat penjelasan ini dalam Majmu' Fatawa ini oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i dalam kitabnya Ijabatus Sa'il an Ahammil Masail, ketika ditanya tentang Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq. Jadi ditanya apa yang dimaksud dengan salafiyahnya Abdurrahman Abdul Khaliq, dijawab oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i. Kemudian setelah itu dijelaskan li Syekhul Islam kalamun tayyib fi tahdhir min al-hizbiyah. Kata Syekh Muqbil, bagi Syekhul Islam itu ada perkataan yang baik dalam dalam tahdhir tentang hizbiyah. Saya akan bacakan penjelasan Syekhul Islam ini. Yang pertama di sini di halaman 13 ya, kata Syekhul Islam, wa 'alal muta'allimi ay ya'rifa hurmata ustadihi wa yashkura ihsanahu ilayhi fa innahu ma la yashkuru an-nas la yashkuru Allah wa la yahdu haqqahu wa la yunkiru ma'rufah. Kata Syekhul Islam, dan orang yang belajar, yang menuntut ilmu, hendaklah dia mengenal tentang kehormatan ustadznya dan bersyukur kepada kebaikan yang pernah dilakukan oleh ustadznya. Karena barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan dia tidak boleh mengingkari haknya, dan tidak boleh juga mengingkari kebaikan yang pernah diberikan. Ini berkah hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, Nabi bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kemudian nasihat Syekh Al-Islam kepada seluruh yang mengajar, kata beliau, wa 'alal mu'allimina ayyakunu muta'awinina 'alal birri wat taqwa kama amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi al-muslimu akhul muslimi la yuslimuhu wa la yadhlimuhu. Hendaknya orang-orang yang mengajar, para ustaz, para guru, hendaknya mereka itu bekerja sama dalam kebaikan dan takwa sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah, seorang muslim, saudara muslim yang lainnya tidak boleh dia menyerahkan kepada musuhnya dan tidak boleh dia menzaliminya. Dan Nabi bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim." Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama matsalul jasad idza istaqama mithlu udwun tada'alahu sa'irul jasad bis sahari wal humma. Bis sahari wal humma, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi dan saling menaruh rasa simpati seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh itu sakit, seluruh tubuhnya akan merasakan sakit dengan demam dan tidak bisa tidur. Dan Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagai mana dia mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan sebagian dan sebagian yang lain. Kemudian Nabi mengatakan, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Janganlah kalian saling memutuskan. Janganlah kalian saling memarahi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membelakangi. Dan janganlah kalian semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Dan masih lagi banyak hadis yang lain. Kemudian dibawakan oleh Syekhul Islam. Saya tidak bacakan seluruhnya. Nanti Anda bisa lihat di fatwa juz yang ke-28. Dari mulai halaman 13 untuk mencatat. Sampai halaman 23, ya, juz 28. Saya tidak bacakan seluruhnya, sebagian saya bacakan. Kemudian kata Syekhul Islam di halaman 14, walaisa li ahadin minal muallimina ay ya'tadiya 'alal akhar wa la yudhihi biqaulin wa la fi'lin bighairi haqqin. Dan tidak boleh seorang guru, ya, dia melewati batas kepada yang lainnya dan tidak boleh dia mengganggu dengan perkataan maupun dengan perbuatan dengan jalan yang tidak benar. Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mu'minin dan mu'minat dengan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 58. Kata Syekhul Islam, "Walaisa li ahadin ayyu aqiba ahadin ala ghairi dhulmin wala ta'addi haqqin wala tadhi'i haqqin bal li ajli hawa." Dan tidak boleh ada seorang yang menghukum seorang dengan tidak zalim, dengan dia tidak berbuat zalim. Dia tidak melewati batas. Dia tidak menyia-nyiakan hak. Bahkan orang itu menghukumi karena hawa nafsunya. Fa inna hadza min adh-dhulm alladhi harramallahu wa rasuluhu. Jadi orang yang mereka menghukumi orang dengan di orang itu tidak berbuat kezaliman. Orang itu tidak melewati batas, orang itu tidak menyia-nyiakan hak, tapi dia menghukumi dengan apa? Karena mengikuti hawa nafsunya, maka orang yang telah berbuat ini adalah orang yang zalim. Dan Nabi bersabda, yaitu Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan di antara kamu perbuatan itu haram, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian fa in jana syakhsun fala yajuzu ayyu aqiba bighairi al-uqubati syar'iyyah wa laysa li ahadin minal muta'allimin wal ustadzin ayyu aqibahu bima yasha wa laysa li ahadin ayyu awinahu wa la yuwafiqahu ala dhalik mithl ayyam murabi hajri syakhsin fayahjurahu bighairi dhanbin syar'i. Apabila seorang berbuat zalim atau aniaya, maka tidak boleh ada seorang menghukumi tanpa hukuman syar'i, dan tidak boleh seorang dari orang-orang yang belajar, ya, atau guru-guru atau ustaz menghukumi dengan apa yang ia kehendaki. Tidak boleh. Tidak boleh juga atas seorang pun untuk menolongnya dan membantunya. Tidak boleh. Yaitu seperti apa? Seperti dia menyuruh untuk menghajar, meninggalkan seseorang, lalu dia menghajar, meninggalkan orang itu. Hajar itu artinya ditinggalkan. Ya truku, ditinggalkan, dia tidak diucapkan salam, tidak ditegur, tidak dikunjungi, dan segala, diputuskan hubungan. Ini namanya hajar. Orang ini berbuat zalim, ya, kepada orang, murid-muridnya.